Qala al-musannifu rahimahullah. Masih buat lali. Wa am li talabit ta'yin ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawayain. Am li talabit ta'yin, untuk menuntut satu penentuan. Ba'da hamzatin dakhilah, setelah hamzah yang masuk, ala ahadil mustawa ini, pada salah satu dari dua perkara yang sama. Setelah masuk pada salah satu dari dua perkara yang sama. Takul salah sekali. Azaidun indaka am amrun. Di situ ada amnya. Am termasuk huruf atau maktub kepada zaidun. Azaidun indak am amrun. Di sini am di sini menuntut ta'yin. Siapakah yang di sisi apa itu siapa? Zaidka atau amrka? Am di sini faedahnya menuntut. Am di sini faedahnya menuntut. Siapakah di sini itu siapa? Zaidkah ataukah am? Izan am di sini lihat li talabit ta'yin, untuk menuntut satu kejelasan. Sopo yang di sisi itu sopo? Nah, baik. Dan ini am di sini masuk setelah hamzah. Ya kan, hamzah kan? Ba'da hamzah. Satunya dia setelah hamzah. Hamzah ini masuk pada ahadil mustawai. Masuk kepada salah satu dua yang sama. Itu Zaid kan? Azaid, apakah Zaid? A di sini jatuhnya setelah Zaid. Zaid ini termasuk salah satu hal yang sama. Zaidkah atau Amrkah? Hada mana? Amli tolabit ta'yin. Dan dia adalah jatuh setelah hamzah yang masuk pada salah satu dua perkara yang dikatakan sama. Zaidkah ataukah amrkah? Dia masuk pada zaidnya. Takul azaidun indaka am amrun. Idza kunta, apabila kamu qati'an yakin dan pasti. Bi'anna ahadahuma, bahwasanya salah satu di antara keduanya, maluan satunya Zaid atau Amr, itu indahu disia, itu yakin. Pokoknya salah satu di antara keduanya itu ada di sisi, itu yakin. Walakinnaka sakakta bi'aini, tapi ente itu ragu dasnya, ente ragu. Sopo, ente itu yakin pokoknya salah satu yono. Cuma ente ragu siapakah dia? Maka di sini ente memakai am. Azaidun indaka am amrun. Salah satu ini pasti ada di situ. Cuma ente ragu siapakah aizatnya itu sopo. Nah, di sinilah walihada, dan sini butuh kejelasan. Butuh kejelasan. Butuh kejelasan. Gitu loh. Walihada, oleh karena ini, ya kunu jawabu, adanya jawaban itu bita'in, dengan kejelasan, dengan tentukan. La bina'am wala bila. Ini jangan jawab na'am lah. Batil jawabannya. Ini jawab salah satunya ima zaid yang amr. Kul zaid. La takun na'am atau la. Na'am dan la itu ketika si penanya itu enggak tahu apa-apa. Ini itu ngerti salah satu ente. Cuma butuh kejelasan siapakah dia. Ngerti enggak? Jadi enggak usah bidang na'am atau la, itu enggak butuh dia. Makanya dia butuh ta'yin, penjelasan. Butuh siapakah salah satu yang bagi alami ragu dulu ya, Tuhan. Ngerti? Dan saya yakin salah satu ada berarti. Jelas ini? Makanya jawabannya gak pakai nama atau gak pakai la. Wih, jelas ini insyaallah. Jelas? Wih. Nah, ingat salah satu lam di sini harus jatuh setelah apa? Hamzah. Dan hamzah ini masuk pada salah satu dari dua perkara yang apa tadi? Yang salah satu dari dua perkara yang sama bagi bagi dia. Wa tusamma am hadhihi mu'adalah. Mu'adilah. Am di sini dinamakan am mu'adilah. Am di sini dinamakan am mu'adilah. Jelas? Am di sini dinamakan am mu'adilah. Li'anna adalat alhamzah bil istifhami biha. Karena am ini adalat. Apa adalat? Menandingi. Ya, menandingi. Ya, menandingi hamzah di dalam pertanyaan. Karena hamzah kan fungsinya kan pertanyaan. Maka am di sini menandingi dalam pertanyaan juga. Al-Zaidun kan bertanya, apakah Zaid? Kan bertanya. Ataukah? Kan bertanya juga. Za'amr. Jadi menandingi hamzah, mana kalimat adalah ayat menandingi hamzah dalam pertanyaan. Li'anna hamzah yusidu pertanyaan, maka dalika am yusidu pertanyaan. Ala taro. Apakah engkau tidak melihat annaka bahwasanya engkau ada khalatal hamzata, engkau masukkan hamzah ala ahadil ismaini pada salah satu dari dua isim alladzaini yang istawal hukmu sama hukum itu fidzannika di sangkaanmu binisbati ilaihima ditinjau terhadap keduanya. Berarti kan di sini mana tuh? Zaidun am indaka ani azaidun indaka amam. Jadi kan sini ini namanya mutasa Zaid sama Amr ini sama di sangkaan mutakal mutakalin ya kan ya Wan, semua mutakalin yang kayak Zaid Amr itu sama Zaid apa Amr di sini dia sama, jadi mutakalin ini dua mutasal ini sama di sangkaan mutakalin. Lihat kita baca dulu alataroh apakah engkau tidak melihat annaka bahwasanya engkau ada khalatal hamzata, ente masukkan hamzah itu ala ahadil ismain, ala ismain pada salah satu dua isim, mana dua isimnya Zaid ya kan Evan, ala Zaini yang keduanya keduanya Zaid sama Amr istawal hukmu sama hukumnya fi zannika di sangki prasangkaan hana Zaid dan Amr di sangkaan itu sama sama finis bati ilaima ditinjau kepada Zaid atau Amr ditinjau Zaid atau Amr di sisi inti zan inti itu di sisi inti ya di zannya mutakallim di sisi inti itu sama hukumnya Makanya dia masukkan hamzah pada salah satu dari dua isim yang sama disangkaannya mutakalim. Jelas? Jelas? Jelas lagi. Qasim, tenang. Lihat ini. Ala tara, apakah engkau tidak melihat? Annaka, bahwasanya engkau adkhalta, engkau masukkan hamzah. Maksudnya hamzah. Ini, eh. Ala ahadil ismai, pada salah satu dari dua isim. Maukah salah satu dari dua isim? Zaitin al-amr, zaitinnya dua isim. Itu masukkan salah satunya. Istawal hukmu, yang sama hukum itu, hukum apa? Di sisi inti. Ya kan? Nah, fidat nikah di sangkaan mutakalim. Jenis bati ilaima, ditinjau kepada Zaid dan Amr. Paham ini Zaid? Ya jelas, Abu Jabir. Paham? Abu Jabir. Jangan lalu Abu Jabir ya. Lihat. Setelah itu, wa adkhalta ham'an. Ini masukkan am setelah itu. Berarti itu masukkan am. Wa adkhalta am'allah. Ini masukkan am pada ini yang lain. Amr, sufmi. Seakan-akan am ini apa? Yu'adil Zaid. Yu'adil Hamzah. Karena Hamzah ini tiba masuk pada Zaid. Maka itu butuh masukkan am yang masuk pada salah satu, salah satunya. Jelas? Harus ada yu'adil. Wa adkhalta am alal akhar. Lalu inti masukkan am pada yang lain. Wa wasatta bainahuma mimma la tasyukku fi. Lalu inti letakkan di tengah-tengah. Inti wa wasatta bainahuma, inti letakkan tengah-tengah antara Zaid sama Amr. Mimma la tasyukku fi, apa-apa yang inti ragu. Apa itu? Wa wa indaka. Apakah Zaid di sisi inti? Kata-kata di sisi inti. Yakin dia di sisi inti. Ya enggak? Yang ragu itu apa? Adalah Zaid dan Amrnya. Adapun Zaid sama Amr di sisi inti pasti di sisi inti. Gak mungkin di yang lainnya. Maka sini inti, inti apa inti, apa, letakkan di tengah-tengah antara sesuatu yang mutasawwirin yang tidak antara itu adalah ragu. Wawa qawluka indaka wa tusamma aidan muttasila. Am di sini juga dinamakan muttasila. Lianna ma qabla wa ma ba'da la yastaghni bi ahadi man lahu. Kenapa am dikatakan muttasila? Karena amr atau zaid saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Enggak mungkin tidak. Saling membutuhkan. Lianna karena sesungguhnya ma qabla apa-apa yang sebelum am. Wa ma ba'daha dan apa-apa yang setelah am la yastaghni tidaklah butuh, tidaklah cukup, tidaklah apa ya kan merasa cukup ya hadhi masalah satunya dari yang lain aib sama-sama membutuhkannya. Dilihat izan kenapa dikatakan mu'adilah am ini punya dua nama ya. Bisa dikatakan mu'adilah dan bisa dikatakan mutasilah. Kenapa dikatakan mutasilah? Karena ini pasti butuh setelah am dan sebelum am itu pasti butuh satu di antara yang lainnya. Gak bisa berdiri sendiri. Qala al-musannifu rahimahullah walirraddi 'anil khata'i fil hukmi la ba'da ijabin. Walakin juga ba'da ijab wa bal ba'da nafyi wa li sarfil hukmi ila ma ba'da bal ba'da ijab. Hadiru alal mawdi, ringkasan ini mawdi anna bawasannya baina la antara la walakin dan antara la dan lakin dan bal istirakan wa istirakan. Jadi kita punya tiga, bal, lakin, dan la. Ini memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Istirakan kesamaan dan istirakan dan perbedaan. Jadi kita punya tiga, la, lakin, dan bal. Ini sama-sama memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Fa'amma maka adabun istirakuha, sisi kesamaannya. min wajhaini dari dua segi, ahaduhuma salah satu di antara keduanya, annaha atifatun bahwasanya la lakin bal itu sama-sama atof. Yes. Lakin juga atof, bal juga atof, la juga atof. Wadani yang kedua sisi kesamaannya, annaha bahwasanya tufidu berfaedah, rojat sami mengembalikan pendengar anil khotob dari kesalahan, bil hukmi dalam satu hukum ila sawabi menuju kebenaran. Sama-sama la lakin bal memiliki satu fungsi, yaitu mengembalikan kesalahan si pendengar dalam satu hukum dikembalikan kepada si kepada ke yang benar. Dari yang awalnya salah si pendengar itu, salah dia, kemudian dikembalikan kepada yang benar. Allah Ta'ala kulali, aku tadi bawa apa? Bujusin tolong, bawa lo mbak bujusin kan kabur. Anak-anak sudah melihat disambel enak. Jelas-jelas ini, jelas ini. Paham ini insyaallah, jelas. Wis jelas. Wis. Engko ana contoh ning insyaallah. Kayak contohnya lah. Taizawada Aliun. Lah, bukan Ali, tapi Qasimun. Pendengar ketika ente baca tazawwaja aliyun, apa sih pendengar bacanya? Ali yang nih nikah, ya enggak Evan? Hukum di sini apa? Nikah. Nikah, Ali nikah kan? Ali nikah, wes pendengar. Ente mengembalikan pemahaman yang keliru pada sami itu dengan pakai lah. Oh lah, itu Ali, tapi Qasim kali. Cukup paham insya Allah, Evan? Hada mana? Hada. Wes lah, atau bal? Tazawwa ja'al bal Qasim. Ali dikenal lah Dudul Qasim. Bukan bahkan Dudul Qasim artinya bahkan karun lah dia bisa. Tazawwa ja'al yun telah nikah Ali bal bahkan langun Dudul akan tetapi walaupun lain. Bukan bahkan akan tetapi singkawin itu Dudul Ali tapi Qasim. Itu di sini. Kalau bahkan itu lah berarti karun-karun itu kawin. Hah? Ayo sapa? Ali atau Qasim? Tinggal itu tinggal setai tinggal itu sekarang. Apa? Telah nikah Ali, tapi bukan Qasim, berarti Qasim enggak nikah. Hah? Iya, berarti awalnya Qasim, iya. Sekarang duduk-duduk Ali, duduk apa? Duduk Qasim, berarti aku salah-salah ngomong ya. Telah nikah Ali, bukan Qasim, berarti kan Qasim butuh kawin. Dari awalnya mau Qasim, sing kawin, terus apa? Dia apa? Diterangkan lagi ya, itu bukan Qasim, itu Ali sing kawin. Terus ini ya, salah kait lah. Maka sing kawin? Hah? Kamu sekali lagi, ya wes gue sih gampang, gue ono toh. Gampang, ono ibu cari. Yo so, apa nih? Gak gampang ya kan? Sama gini apa sih lagi, hah? Kau sih nikah. Ya kita sama nih, kau sih ini kan? Awak abis apa lagi? Baca menurut kau sih nikah toh? Ali telah menikah, kan bukan Ali yang nikah, tapi kok Qasim. Iso toh? Enak toh? Ya wis, saiki ya gawe sampe mana? Gimana? Saiki apa namanya? Pemahaman orang Qasim yang kawin. Bilang aja tazawwaja Qasim bukan tazawwaj Ali yang kawin, bukan Qasim. Iso ora? Ya wis kok bahasa saya kan ngono. Tapi awal iki koyoke kalau bentuk kok ini iki sing nikah iku sapa? Iki sama kolisan yo. Ali iku kawin, paham? Sami Dudu alis kawin ca kosum sing kawin. Kulo enak. Tadi kan tari nyalana ya, Bro. Dijewe ngono lho, iki Pak. Aku kan enjoy deh, Pak. Dan dijewe iki nang kedua ngono lho. Aku enjoy polling ini. Baik, nanti insyaallah di anukan lagi. Apa ada penjelasannya insyaallah. Wa amma istirakuha adabun. Istirakuha sisi perbedaannya. Karena itu kan sisi kesamaannya kan. Sekarang sisi perbedaannya. Bamin wajah ini dari dua segi. Ailan juga. Ahaduhuma annala takun likosril kolbi. Wa kosri ifrod. Lah di situ berfaedah kosril kolbi dan apa kosril ifrod ditulis arti kosril kolbi. Kosril kolbi ay idakan al mukhatab ya takidul akas. Wa qasru ifrad wa huwa qasru ifrad idza kana al mukhatab ya taqidu syirka. Inta min al faqih juz 2 halaman 181. Dua alamat 181. Baik. Perhatikan yang mana ya. Mukhatab memahami bahwa hanya Abdullah yang raja jahil. Wih, Abdullah ini jahil. Setelah itu ente katakan innama Abdullah alim. Yang perlu dipahami dalam babul balaghah innama termasuk adatul asalnya enggak ya kan? Innama adalah adat pembatasan. Dan ketika anda bilang innama Abdullahi alimun, ini adalah tujuannya. Apa yang kuat? Membalik keyakinan mukhatab yang mereka ber, yang mukhatab itu berkeyakinan Abdullah itu jahil. Jelas? Ente keyakinan mukhatab ini ente balik dengan memakai kasr pembatasan imbangan. Jelas ini? Paham ya? Hada wa makna kasrul qalb. Paham sekarang? Kasrul qalb mukhatab memahami sesuatu. Lalu ente datangkan adatul hasr untuk membalik melawan arus apa yang diyakini oleh mukhatab. Misal Abdullah ini diyakini oleh mukhatab dia adalah wudu. Jelas? Diyakini oleh mukhatab dia itu wudu. Maka ente letakkan innama di sini untuk membalik dengan membatasi tapi khususnya membalik pemahaman kepada mukhatab. Sesungguhnya Abdullah ini adalah budu. Adalah alim. Paham insyaAllah? Ini pemahaman global makna qasrul afrad. Jelas? Qasrul qalb? Qalb. Paham insyaAllah sini, Pak? Paham insyaAllah makna qalb ini? Baik. Apa itu makna qasrul afrad? Ini kaidah balaghah ini, Pak. Abdullah ta'akirun wa apa yang lagi? Wadah ta'akir apa? Ta'akirun apa lagi? Wah. Kayak pergi lah kopi. Abdullah ta'akir ini kan syirkah, ya kan? Mukhasad memahami bahwasannya Abdullah ini punya syirkah banyak. Punya alqab banyak sekali. Pemahaman Mukhasad. Lalu ente pakai innama. Innama Abdullah ta'ajirun. Ta'ajir tok. Dibatasi Abdullah ini masih pakai ta'ajir tok. Hal sama qasrul afrad. Membatasi afrad. Membatasi sesuatu yang dipahami oleh mukhatab itu syirkah. Banyak macamnya. Lalu ente batasi dengan adatul hasr. Untuk membatasi ini semuanya keliru. Yang benar dia adalah ta'ajir tok. Jelas lewat hadza qasrul afrad. Wis paham ini husni. Sedene klaro husni niku akeh. Apa S1, bu S2, bu S3, bu S4 no. Diwasi inna ma husni iku S5. Lha coba kembali bener kan yo. Ana sik. Wah, insyaallah. Jelas ini. Jelas. Aku lali Pak Nanang ditakoni, "Saman kuliah di mana, Nanang?" Nanang asli kan. Aku kan Nanang takoni, "Ente kuliah di ndir?" "Kuliah apa?" "Kus." "Apa?" "Kus." "Apa?" "Kuncir." "Apa?" "Kuncir." "Kuncir apa?" "Iya, kuncir." "Kuliah kuncir dari depan." "Kuncir," katanya. "Oh no, ayo kuncir." Nah, ora paham kupoil kuncir. Baik, jelas-jelas. Faham insyaAllah? Itu hadha wa mana qasrul afrad dan hadha wa mana qasrul al-qalb. Jelas insyaAllah? Baik, kita ini mau. Wabal walakin bal dan lakin innama yakunani liqasrul qalb. Kalau bal sama lakin itu hanya dipakai untuk qasrul qalbi. Kalau la itu dua. Qasrul qalbi dan qasrul afrad. Jelas? Berarti sama saja. Tazawwaja aliyun la qasimun. Mukhatab itu memahami siapa? Apa yang kawan anak? Yang nikah itu adalah Ali. Dimana ini mukhatabnya kan? Lalu dia pakai la tiga. Jadi bahasa saya kan ya. Kosim sekali. Membatasi bahwasannya yang nikah itu kosim butuh Ali. Ayo membantah kepada mukhatab bahwasannya mukhatab itu atau mukhatab itu memahami perkara yang lain. Dibantah oleh dia butuh Ali sekali. Kan pemahaman awal itu kan alih sekali toh mukhatab mami. Tidak dibatasi mek qasim toh. Ambilah la innama qasimun. Bisa aja. La innama qasimun tazawwaja. Bukan, tapi mek qasim sekali. Itu khususnya la. Jelas jawabannya? Baik. Kalau apa namanya? Qasrul afrad difahami. Apa namanya? Ali itu punya gelar banyak kada wa kada wa kada. Ente bilang la innama kada. Bisa pakai la membatasi salah satu dari afrad dari afrad dari anwa yang digelarkan yang disebutkan kepadanya. Kalau bal dan lakin tidak bisa kecuali hanya qasrul afrad saja dalam pemakaian. Kalau ada mukhatab itu hanya membatasi salah satu dari beberapa sifat yang ada dengan pakai bal, lagi keliru. Harus pakai lah. Kapan dipolehkan? Eh, jelas? Baik. Takul, kau berkata, ja'ani telah datang kepadaku Zaidun Zaid. La amal. Bukan la amal. Eh. Raddan ala man taqala al-'aqd, untuk membantah kepada orang yang berkeyakinan lawannya. Telah datang kepadaku Zaid. Bukan Zaid yang datang, tapi Amr, untuk melawan keyakinan lawannya. Lawannya apa? Bukan Zaid, tapi Amr. Wa tsani azrillah. Antum punya apa? Antum langsung ngobrol tadi ya? Hah? Oh, baru saya sampel. Raddan ala manil taqada. Loh, berarti ini. Untuk membantah kepada orang yang berkeyakinan anna amr ja'a duna Zaid. Ngeleng kan ya? Paling benar ya? Untuk berkeyakinan maka ono aku gak nyalano ta ono istimal sih mari ngono dulu sih tau ngono lo iku ngene kan iki hari sebelum lali kita kiri dulu ngono rata untuk membantah ala anna manik takoda atas orang yang meyakini anna amr itu ja'a ja'ani amr la'af ja'ani saya telah amr orang berpunya prasangka yang datang itu telah amr. Wis, sangkanya orang yang menyangka Amr yang datang. Dan balik ya, dibalik sekarang Amr yang datang. Wis, jelas? Ah, ini dibalik keyakinan ini. Yang datang itu adalah Zaid itu Amr. Ngono saja apa? Saya mau lewat dibalik segi. Gitu. Baik. Inna ma inna huma. Apa ingat? Anda punya apa terus? Au inna huma ja'aka ma'an. Atau keduanya ini datang kepada ente sama-sama. Bukan satu, tapi kedua-dua itu datang. Tiba-tiba ini, Zaid yang datang, Amr yang datang. Takut maja ani Zaid, tidaklah datang kepada Zaid, tidak. Lakin Amr. Pakai lagi deh, Pak. Ya, enggak lagi deh. Ya. Maja ani Zaid tidaklah datang kepada Zaid, lakin Amr akan tetapi Amr. Aw bal amrun atau bal amr. Raddan ala manita pada akhir untuk membantah kepada orang yang berkeyakinan lawannya. Nengun lutok, wes nengun lutok, wes ikut tu. Dari sekarang. Takulu ja'ani Zaidun la amr raddan ala malik taqadal akas. Untuk membantah Truman, sudah bal. Nanti setelah mengajar ke sini lo. Tasmi raddan untuk membantah ala malik taqadal akas kepada orang yang berkeyakinan lawannya. Baik. Terus raddan ada lagi. Ya, ada lagi. Atau apa punya apa? Oh, badan sakot. Kamu itu ada rosanya. Atau terus apa? Rosanya? Rosanya? Rosanya. Oh, atau sama beli ini? Atau punya apa rosanya? Rosanya langsung. Atau punya apa? Rodan? Rosanya. Atau punya sana. Atau punya apa? Mana punya rosanya tadi? Itu punya rosanya. Coba lihat. Menguatkan. Ketika ucapan Aubal Amrun Wardan Al Malaikat pada Aksa, buatkan. Itu punya saya juga langsung. Mak kita berarti yang punya. Tahu apa? Tahu fikir ini. Apa yang fikir ini? Atau punya? Tahu fikir. Tahu siapa yang ini? Tadi gak ada apa? Terus saya pun langsung anu. Raddan ala man taqad al aqs. Wasani langsung saya punya. Enggak kok ini. Loh, taqul ja'ani Zaidun la amrun, gitu kan? Raddan ala man taqad al aqs. Langsung wasani. Banyak dah? Oh, lah iya makanya itu tadi. Baik. Bal walakin innama yakun taqul ja'ani Zaidun la amrun. Oh, masa Allah, makanya saya enggak mudeng ini pertama kok man takut al aqs duluan piye iki? Ente meneng wae. Dari sekarang ya, dari sekarang. Ja'ani Zaidun la amrun. Raddan ala man taqada. Langsung gitu kan ya, Pak? Raddan untuk membantah kepada orang yang berkeyakinan anna amr itu ja'a duna Zaid, atau untuk membantah kepada orang mengatakan anna huma ja'aka, keduanya itu datang kepada ente. Wa taqul ma ja'ani Zaid lakin amrun, tidaklah datang kepadaku Zaid akan tetapi sebentar-sebentar kok amrun. Au pakai bal amrun. Raddan ala manita kadal akus. Wih, ini. Baru enak. Membantah ja'ani Zaid la amr, yang datang ini kan dibatasi kasrul apa mana yang kasrul apa kasrul khalaf, membalik keyakinan orang yang datang kepada ku Zaid bukan apa, jelas belum sih. Terus au annahu ma ja'aka in ma, pemahaman orang Zaid dan amal ini tidak akan ja'aka, tujuannya datang. Pemahaman mukhatab Zaid sama Amr datang kepadaku. Ini kan dua kadang-kadang ya. Pakai apa? Rasul Afrod. Ya enggak Irfan? Pakai Rasul Afrod. Tidak. Baik. Ja'anu Zaid. Apa Irfan? Apa namanya? Maja'ani Zaid. Maja'ani. Atau au annahu maja'aka ma'an. Atau keduanya itu penalanya datang kepada dia. Atau ada kur maja ani Zaid lakin Amr. Ya? Oh berarti gini aja. Baca bang. Ja ani Zaid lakin Amr. Pemahaman orang Zaid dan Amr itu datang kepada inti. Inti bantah ja ani Zaid. Tok. Zaid yang datang bukan Amr. Jadi bisa ini mama apa? Dua fungsi. Kalau ini dipakai untuk kosrul qalb, membantah mukhatab yang berpemahaman keliru dan dibalik. Yang kedua, kosrul afrod yang memiliki syirka. Amr dan Zaid datang kedua-duanya syirka kan? Dibatasi hanya afrod saja. Jelas ini salah lewat? Jelas? Jelas dari sini? Ini. Pak sama jelas? Sekarang lanjut. Watakul sekarang ini babar sekarang pakai lakin atau pakai apa? Pakai bar. Ini sekarang pakai la kan kan? Babar sekarang kita pakai la sekarang. La memiliki dua. Qasul afad dan qasul apa? Qalab. Qasul qalab ini mukhatab memahami yang datang itu amr, ya kan? Dibalik bukan amr, kan tidak? Zaid. Qasul afad dipahami Zaid dan Amr datang kepada inti kedua-duanya. Inti bantah dan Zaid la Amr. Tengok apa ya? Tok, dua Amr. Jelas? Kita lah ini bisa dipakai dua kan? Afrod dan apa? Kolam. Jelas setelah ini? Ifal tinggal tebal. Lanjut. Watakul, sekarang baru. Maja'ani Zaidun lakin Amrun. Au bal amrun raddan ala man taqata al-aqab. Ini babaru. Masanya apa? Zaid, ya kan ya. Bal amr atau apa? Sama aja, pakai bal lagi nih sama aja. Bal apa lagi? Baik. Kalau bal sama lakin itu apa? Qasul apa? Qasul apa? Qalab saja. Mukhatab memahami, sama datang. Sama datang. Sif, tidaklah datang kepada Zaid, tapi alain iki. Mukhatab memahami apa? Zaid yang datang. Zaid yang datang. Telah datang kepada aku Zaid. Balik tadi ya. Balik tadi. Tapi Amr. Lakin Amr. Bahuna melawan akses kelawannya mukhatab mempemahamannya. Mukhatab memahami yang datang itu Zaid. Dinakikan. Masa ini Zaid. Tidak. Yang datang itu Zaid. Tapi Amr. Ini adalah apa ya Fan? Ini adalah apa? Rasulullah. Wasani yang nomor dua. Dikit lagi kan, dikit lagi sabar. Itu baca. Wasani perbedaan yang kedua. Aman Mario. Kira-kira. Annala bahwasannya lah. Innama yu'tafu biha ba'dal isbah. La itu dihapuskan setelah isbah. Kayak apa tadi? Lah isbat yang benar. Ja'ani Zaidun la amrun. Ini la ini dalam setelah apa ini? Isbat. Ada nafi. Salah punya nafi gak ada kan? Berarti ini menang jumur sama dia loh. Suduran. Jelas. Annala innama yutahu bahwasannya dia itu diatofkan ba'dal isda. Tapi kalau bal yuk tofu biha ba'dal nafi. Lakin innama yuk tofu ba'dal nafi. Jelas? Beda nih. Kalau la setelah isbat. Kalau nafi lakin dan bal setelah nafi. Makanya maja'ani. Ya kan ya? Setelah nafi kan baru bal dan lakin. Kalau apa tadi? Kalau la setelah apa? Perhatian. Maka ketika bal itu pemahaman yang pemahaman mukhatab itu setelah sebelum bal, ya kan? Kalau la setelah bal pemahamannya. Paham ya? Mari setelah bal. Hah? Kalau bal sama lakin, pemahaman mukhatab kelirunya sebelum bal atau lakin. Tapi kalau la mukhatab pemahamannya keliru apa? Setelah la. Jelas? Rin? Rin? Rin gak lambat. Gimana Rin? Dari awal nih Rin? Hah? Apa? Bal. Dari awal. Terakhir ini. Lihat ini. Aku lihat. Di sini mukhatab memahami siapa datang ini? Zaid kan? Tidaklah datang kepada ku Zaid. Tapi tetap kesawa Amar. Berarti bal di sini pemahaman biru letaknya di mana? Sebelum bal. Ini kan Zaid. Tapi kalau apa? La ja'ani Zaid la Amar. Pemahaman biru letaknya pada? Pada mana? Setelah la. Ini kan Amarnya kan? Setelah la ya. Kan ini isbat. Berarti nah? Nah. Kita ini pokoknya ngono ya. Nafi dari isbat. Kalau nafi berarti sebelum. Nah, kalau isbat dari setel setelah. Wa yakunu ma'naha kama dzakarna. Maknanya wis lewat, ada qasrul qalb dan ada apa? Qasrul afal. Wa yusabu bibal ba'dal isbat. Dan diataskan dengan bal bis itu bisa setelah isbat. Jadi kan bal kalau diataskan setelah isbat lain mananya? Lain ya, berarti kan bal kalau diataskan setelah nafi mananya lewat. Kalau bal diataskan setelah isbat itu mananya lain. Apa nak lihat? Hina izin isbatul hukmi menetapkan hukum lima ba'da terhadap apa-apa setelahnya. Wa tarfu'u amma qablaha dan memalingkan apa-apa yang sebelumnya seakan-akan sebelumnya itu kalmasquti enggak ada hukumnya. Ini plus yang kita pahami awal. Ini yang plus yang kita pahami awal. Ini. Ja'ani. Bal ambun. Sekarang. Ini kan secara faedahnya keliru. Ya kan? Bal di sini apa? Datangnya setelah nafi. Tapi dia datangnya setelah apa? Isbat. Balik ke mananya? Isbatul hukum menetapkan hukum untuk setelahnya. Mana setelahnya? Amr. Sama kalau begitu? Amr yang datang. Ali, lihat. Faham ngerim? Ja'ani. Ini kan asal keliru. Ini kalau la. Memanggil bukan ini. Sekarang bal setelah isbat. Lihat. Menetapkan hukum setelah bal. Yaitu amr yang datang. Wis. Wa tarfu amma qabla dan memalingkan dari sebelumnya. Mana sebelumnya? Zaid. Wa tasyiru dan menjadikan Zaid kal mansur seperti yang didiamkan. Mingkibal annahu la yukam. Enggak dihukumi apa-apa. Jadi itu maksud. Telah datang kepadaku, bukan Zaid, tapi apa? Amr. Jadi seakan-akan dia diniadakan. Telah datang kepadaku Zaid, itu awalnya dia menyangka Zaid yang datang kan? Setelah itu keliru. Lala, duduk Zaid yang teko, tapi Amr. Seakan-akan Zaid ini setelah apa? Sebelum bal ini, ka'annahu maskut, gak ada hukum sama sekali untuk dia. Sama kayak yang datang sekarang? Amr. Lain. Ini kalau sebutinnya ketika dia isbat. Kalau dia nafi, babnya lain. Seperti kalau dia isbat, maka datangnya hukum sebelum bal ditiadakan. Ai dipalingkan. Yang mana awalnya ditetapkan, setelah adanya bal dipalingkan dia. Kalau meskut gak dihukumi apa-apa. Wa dzalika qaulika ja'ali Zaid bal Amrun telah datang. Oh, Zaid senteko meskut dia. Senteko adalah Amr. Berarti di sini apakah bas ini bermakna kosul afrod atau tidak? Ente lihat hal waqo'a ba'd isbat atau ba'd nafi. In kana ba'd nafi huwa bima kosul afrod ya. Atau kosul qalb. Tapi kalau dia adalah ikhwan ba'd isbat berarti apa? Yang sebelumnya gugur menetapkan hukum setelahnya. Wa qad tadammana suquti an imma anna ghairu atifatin wa wal haq dan telah terkandung dari perkataanku dari kata-kata imma bahwasanya bal ketika ini enggak atau bal ketika jatuhnya setelah isbat dia enggak huruf atau bal ketika jatuhnya setelah isbat bukan huruf atau dan ini adalah benar-benar benar. Wabihi qala al-Farisi wa qala Zarzani ad-du'a fi hurufil ataf sahu dhahir. Barang siapa yang menetapkannya bal ini termasuk huruf ataf itu jelas-jelas apa? Atau punya apa? Walirat jadul kata alaikum la badal mungkin bal badan nafi. Walisar belum ilah mabada bal badai cap. Mana ada iman yang ada di sini? Wakat tazam mana dan sungguh telah terkandung suku ti diamku dari ima. Ai ima itu enggak disebutkan oleh beliau, ima itu enggak disebutkan oleh beliau, gitu kan? Kami ai enggak disebutkan dalam huruf armatof. Lihat ini. Beliau di dalam matan enggak disebutkan huruf atom nasab. Beliau hanya menyebutkan wawu, menyebutkan apa? Hatta, menyebutkan apa lagi, Wan? Am, menyebutkan apa? La sama lakin sama bal. Beliau tidak menyebutkan kata-kata imma. Imma itu pendapat yang benar bukanlah huruf atau bukan apa ya? Waqat tazam mana suku tian imma. Iya tadi ya keliru lagi dari tadi. Taizan suku telah terkandung diamku ya dari imma. Ai imma enggak ana sebutkan dalam huruf atau itu menunjukkan bahwasanya imma itu bukanlah huruf atau ini pendapat yang benar. Oke, jelas? Jadi imma itu enggak bukan huruf atau. Ja'a Zaidun imma Amrun. Apa lagi imma? Ada kalanya Amr. Imma. Jadi itu bukan sebuah huruf atau. Ya sudah ya, Pak. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.